waktu abang mau kesini, abang disuruh ronde, tanya si Jemmy. Udah penuh aneh kek, ntar kita cacingan semua deh. Gak percaya.